Novita Dewi. Apa kabar semua X-Factor Indonesia? Hal yang ku ingin dalam hidup ini, merasakan yang lain terbang bagai peri. Hanya bisa hayalku tuh ke atas awan, bertemu sang mentari, menari bersama. Indah berhayal yang indah, hilang ragaku melayang jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbang, biarkan ku raih bintang dan ku bawa pulang kembali ke bumi ku sayang. Woo! Tantri! Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini, merasakan yang lain terbang bagai peri. Menari bersama, indah berhayal yang indah. Hilang ragaku melayang, jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbang, biarkan ku raih bintang dan ku bawa pulang kembali ke bumi ku sayang. Ini soalnya kamu nyanyi dengan penyanyi favoritku. Iya, favoritku juga. Tantri itu penyanyi terkeren se-Indonesia. Setuju, Kang Gun. Banget. Cahayu, kamu cantik sekali sih malam ini. Kenapa sih kok anak didikku gak bisa nyanyi lagu rock? Kang Gun kan pelopor rock. Iya, tapi kan tadinya tuh aku kepingin sekali, bukannya apa, aku dari dulu tuh mimpi nyanyi sama Tantri. Aku Aku juga. Aku juga. Sampai sekarang belum kesampaian. Jadi, tapi aku tadi senang sekali. Tapi tadi aku senang sekali kalau Mika nyanyi dengan Melly Guslo karena pas banget. Tapi kamu malam ini cocok sekali sama Tantri. Novita Dewi luar biasa malam ini. Iya, tapi terus terang ngalahin kamu tuh susah banget Tantri. Betul. Susah banget. Susah sekali. Tapi malam ini aku kerampok sama kamu. Siap. Sepatunya keren. Lihat dong, lihat dong, lihat dong. Nih. Dong dikeluarin, dikeluarin sesamping, di sampingnya biar kita lihat haknya kayak gimana. Itulah perjuangan satu perempuan. Iya. Tuh. No heels. Thank you Kang Gun. Novita Dewi. Iya, Teh Oca. Nyanyi sama Mbak Tantri itu, aduh. Kalau buat penyanyi lain mungkin jiper ya. Sebelum nyanyi aja gue udah, aduh. Harus puasa 3 hari, gak usah makan kayak. Sempet juga puasa. Bener ya, tapi bener karena suara dia tuh menakutkan. Betul. Menakutkan untuk semua penyanyi karena sulit sekali untuk bisa klop gitu. Tapi malam hari ini aku rasa tadi Tantri banyak sekali memberikan kesempatan kamu untuk tampil. Artinya kamu bisa ada nada-nadanya tetap ada di atas Tantri tanpa bermaksud untuk saling menjatuhkan satu sama lain, tapi justru menjadi satu harmonisasi yang enak banget gitu. Rocknya dapet, ceweknya dapet. Tantri, aku seneng banget tadi lihat penampilan kamu, keren. Aku jadi dikomentarin juga nih. Enggak, aku cuman. Tapi gak ada vote Tantri ya malam hari ini. Karena kamu bisa menang, jangan. Thank you, Teh Oca. Saya pulang ya, makasih ya. Dani, saya pulang ya, terima kasih banyak. Jangan, jangan. Speed. Speed. Ada tulisan speed gitu. Udah deh. Kalau saya sih pertunjukannya oke, cuman Novita Dewi ketilap sama Tantri. Itu menurut pandanganku ya gitu. Aku biasa lihat Novita Dewi sendiri dan menurut saya Novita Dewi kurang cocok untuk nyanyi lagu rock menurut saya ya. Susah aja nyanyi sama Tantri itu susah. Nyanyi sama Tantri itu enggak bakal susah banget nyanyi sama. Enggak, di sini yang kurang ajar Tantri ini di sini. Oh, belum ya. Balik. Iya, kamu lagu ini Tantri banget gitu loh. Kalau menurut dibandingkan dengan Vina sama Sienna tadi itu masih kolaborasinya masih klop gitu. Lagu ini Tantri banget. Jadi menurut saya kamunya ketilap, bukan berarti kamu enggak bagus nyanyi. Ya. Di lagu lain mungkin Tantri enggak bisa nyanyi seperti kamu gitu loh. Maksudku di pertunjukan ini gitu loh. Iya. Ya, tapi kan wajib lagu kotak dan ya berarti yang salah Papa Baby milihin kamu Baby sama gimana? Kotak. Papa Baby disuruh RCTI kok. Salahnya RCTI. Salahnya Tantri. Berarti yang salah kamu disuruh kok mau. Berarti yang salah Dani. Enggak perlu Tantri. Komennya sebenarnya enggak penting. Makasih Kak Dani. Enggak penting itu komen. Tantri, saya termasuk ngefans banget sama kamu ya. Terima kasih Mas Baby. Ya sampai saya pernah bilang sama Dani, kalau enggak salah dulu pernah ada sempet di RCM ya kalau enggak. Iya, sempat kerja sama Mas Dani. Enggak diapa-apain kan? Alhamdulillah sih enggak. Itu yang saya sesalkan. Pintar. Oh itu. Bagus. Itu yang saya sesalkan. Kenapa kok bisa lolos Tantri? Gitu? Karena saya cepat sadar, Mas. Jadi gini, waktu itu Tantri ngasih demo. Tapi waktu itu demonya masih lagunya Kotak Full kan waktu itu kan. Jadi belum ada lagunya Dewi. Jadi akhirnya lolos deh. Enggak, itu lolos. Antara lolos dan diselamatkan yang maha kuasa. Benar. Saya pilih pilihan yang kedua deh Mas Dani. Sepertinya begitu Tantri, nasib kamu bagus. Begitupun juga Novita Dewi ya, di tangan Papa. Mudah-mudahan nasibmu sama-sama bagus ya. Amin. Amin, amin, amin, amin, sukses.